selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawa ku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Terima kasih.